بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mempelajari kitab Sahih Muslim bab yang ke-18 dari kitab As-Salam, atau bab yang ketiga dari kitab At-Tib. Ya, bab yang ketiga dari kitab At-Tib. Bab yang kedua tentang sihir, yang menyatakan atau yang menjelaskan bahwa sihir itu fakta hakiki berdasarkan salah satu dalilnya, hadis yang ada di bawah bab ini, kemudian dalil-dalil yang lain seperti ayat 102 dalam surah Al-Baqarah, ya, yang di sana dijelaskan tentang hakikatnya sihir, bahwa dia ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, menceritakannya, dan dia dipelajari. Ya, dia dipelajari, diajarkan, dipelajari. Ya. Dan dalil atau argumentasi yang lain, dan dia ada pengaruhnya. Dia ada pengaruhnya seperti yang terjadi pada Nabi. Nabi disihir, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan pengaruh dari sihir tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam membayangkan atau merasakan dia berbuat sesuatu padahal dia tidak melakukannya. Dia berbuat sesuatu padahal dia tidak melakukannya, dan dia melakukan ikhtiar pengobatan dengan cara berdoa. Ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan dia jawaban dari permintaannya dengan datangnya dua malaikat yang meruqyahnya, yang mengobatinya. Menyebutkan mendiagnosa penyakitnya, dan ternyata dia disihir. Ya, dia tidak tahu disihir sebelumnya. Ketika dia merasakan dia berbuat sesuatu, ternyata dia tidak melakukannya, dia tidak tahu disihir, bahwa dia disihir. Dan tahunya dia disihir itu pengobatan malaikat. Ya, ada dua malaikat, ya, berbentuk dua laki-laki, satu duduk di bagian kepala, yang satu lagi duduk di bagian kaki. Kemudian mereka mengabarkan bahwa Nabi SAW disihir. Dia matbubun. Matbubun disihir. Tabbahu Labid bin Al-Asam. Disihir oleh Labid bin Al-Asam. Kemudian mereka juga memberitahukan cara Labid bin Al-Asam menyihirnya. Itu dengan bekas rambutnya. Ya, rambut Nabi SAW yang berada di sisir, dan sisir itu dibungkus dengan mayang kurma jantan, kemudian ditanam di sebuah perigi, sebuah sumur tua di bekas kebun kurma yang ditinggalkan. Disitulah ditanam. Nabi SAW tidak tahu itu semua. Berdasarkan berita dari malaikat, maka dia datangi kuburan sumur tersebut seperti yang kita pelajari. Kemudian memang dilihat, dicari, ternyata ada. Nah, ada benda tersebut di dalamnya, dan Nabi SAW tidak mengeluarkannya. Yang diusulkan oleh Aisyah dalam hadis tersebut untuk dikeluarkan kemudian dibakar, Nabi SAW khawatir pula untuk itu dilakukan, maka cukup dengan menimbun sumurnya. Jadi orang mengira sumurnya ditimbun, bukan sihir. Ya. Sumur yang ditimbun, karena sumurnya pun airnya sudah keruh, bagaikan nuqa'at al-hina, yaitu perasan atau air perasan hina, berwarna seperti nanah, keruh, sangat keruh, dan ada campuran merah-merahnya. Nah, seperti itulah air perigi tersebut, dan semuanya ditimbun oleh Nabi, dan suasananya suasana menyeramkan. Ya, Nabi SAW menceritakan puncak-puncak pohon kurmanya seperti kepala setan. Ya, menakutkan suasananya, ngeri ya. Mungkin bisa jadi ada tempat-tempat yang seperti ini. Dan orang-orang yang berbuat sihir ini mencintai, menyukai tempat-tempat yang seperti ini. Ya, menyukai tempat-tempat yang angker, dan mereka juga mendesain tempat praktik mereka angker agar nampak nuansa setannya. Ya. Nabi SAW menceritakan puncak kurmanya seperti kepala setan. Mungkin pelepahnya yang sudah berwarna, kemudian beda ya melihat kurma yang masih segar dengan kurma yang sudah lama ditinggalkan, tidak ada lagi buahnya. Persis sawit-sawit yang sudah tua, sudah tinggi, dan tidak ada lagi hasilnya. Masuk ke bawahnya saja tidak terlalu menyenangkan, karena tidak dibutuhkan apalagi apa yang ada di bawahnya. Seperti itulah keadaannya, dan ini menunjukkan bahwa dia hakiki. Jadi bab yang kedua itu bab tentang sihir. Yang pertama kali diinginkan dengan bab ini adalah menyatakan bahwa sihir itu ada. Yang kedua, pengobatan tentang sihir. Dan Nabi SAW manusia biasa. Ya, di antara pelajaran yang penting dalam bab tersebut bahwa Nabi manusia biasa. Ya. Manusia biasa dalam urusan kemanusiawian, dia ya sakit, dia terkena sihir sebagaimana bab yang akan kita pelajari juga. Sekarang ini bab yang ketiga atau bab yang ke-18, yaitu bahwa Nabi SAW diracuni. Ya, diberikan makanan yang ada racunnya. Ini bab yang ke-18 dari Kitabus Salam atau bab yang ketiga ya. Saya sudah buatkan dua nomor di sini dalam bunyi babnya. Kalau kita mengikuti Kitabut Tib berarti bab yang ketiga. Kalau kita melanjutkan bab Kitabus Salam berarti bab yang ke-18 seperti yang tertulis. Ya. Jadi saya buat nomor bab yang di sampingnya, nomor bab yang ketiga sekarang ini mengikuti kitab At-Tib. Tetapi bab yang 18 tidak dihapus, karena memang dalam Sahih Muslim tidak ada kitab At-Tib ini. Ya, dalam kitab yang lain yang ada, sehingga memang dari mempelajari bunyi babnya memang ada tepatnya keberadaan kitab At-Tib di kitab ini, di pembahasan ini, yaitu kitab pengobatan. Ya, pengobatan dari sihir sudah kita pelajari bentuk pengobatannya, dan ruqyahnya malaikat Jibril di kitab yang pertama ini juga bisa kita dilakukan untuk meruqyah orang yang disihir. Ya. Dan yang penting ya, juga dalam pengobatan sihir ini ditemukan buhulnya. Ya. Ini berpengaruh untuk kesembuhan. Walaupun Nabi SAW sudah disembuhkan dan diketahui buhul sihirnya ini penting, karena memang kekuatan dari sihir ini terletak pada buhulnya. Makanya kalau sudah ditemukan buhulnya, diurai suhurnya, buhulnya tersebut, diurai-urai. Kalau seandainya dia buhulannya seperti tadi, maka pelepah mayang kurma jantan itu dibelah. Kemudian lilitan-lilitan rambut, karena ini ditujukan ya, lilitan rambut yang ada di gigi-gigi sisir itu juga diurai. Ya. Karena dia lilitan itu juga termasuk buhulan sihir. Buhulan sihir. Jadi bungkus-bungkus yang dalam bila mana ada alat sihirnya itu ditemukan, nanti bungkus-bungkusnya juga dilepas satu persatu. Saya melihat dan menyaksikan langsung, maaf, saya melihat dan menyaksikan melalui media ya, tata cara mengurai buhulan sihir melalui video. Memang yang melakukannya yang mengajarkan saya, maksudnya mengajarkan, memberikan diklat tentang pemberantasan sihir ini. Ya. Jadi dia yang melakukan, cuma divideokan untuk sebagai dokumentasi dan ya bagi badan yang dia kepalai. Dia adalah kepala ketua badan pemberantas tukang sihir di Riyadh, di bawah Hay'atul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Ada badan yang dinamakan dengan badan Amar bin Ma'ruf dan Nahi Munkar di Arab Saudi sana, dan dia khusus bidangnya itu pemberantasan tukang sihir di Riyadh, dan dia terkenal ya. Maka kita sempat ada pelatihan dari dibuatkan pelatihan tentang dia setelah selesai S3, pembekalan untuk pulang. Jadi ada muhsinin yang mendanai, dan bukan hanya itu, skill-skill yang lain juga didanai oleh mereka, belajar bahasa Inggris, komputer, manajemen diri, ya. Manajemen diri juga dilatih dengan modal per orangnya yang diberi, yang dikeluarkan anggarannya oleh mereka itu sampai ratusan juta per orangnya, karena programnya banyak walaupun belum selesai. Ini luar biasa. Memang orang-orang yang punya duit ini tahu saja celah-celah, atau orang yang punya program dia tidak punya duit tetapi diarahkannya kepada muhsinin, ternyata mereka dapat. Dan salah satu dari programnya itu ada pelatihan tentang ini, karena memang di mana-mana ada tukang sihir dan ini perusak akidah. Jadi dia pertontonkan salah satu cara untuk membasmi sihir ini, yaitu mengetahui ya, di mana diletakkan buhulannya. Seperti tadi Nabi SAW sakit, ternyata buhulannya jauh sekali ditanamkan. Kan ada orang mengira kan di rumahnya saja atau di tempat-tempat yang biasa dia tinggal. Nabi SAW tidak pernah ke tempat itu, ya, tidak pernah ke kebun kurma yang sudah lama itu, kemudian tidak pernah ke sumur itu. Ya. Jadi yang saya lihat mungkin masih sampai sekarang ada itu dilihat di YouTube. Ya. Ini juga didapatnya dari tukang sihir yang memang sudah tertangkap. Ya, tertangkap, dan ini tugasnya, tertangkap tukang sihirnya kemudian ditanya. Ya, dia ceritakan di sini tempatnya. Memang ketika dia padang pasir. Ketika digali, dan galiannya persis galian yang sekarang kita lihat. Penggalian di, saya kira penggalian untuk menanam apa namanya itu, fiber itu hanya sepinggang, ternyata lebih dari tinggi orang dewasa. Orang yang menggali itu terbenam di dalamnya. Seperti itulah penggalian untuk mendapatkan satu kaleng, ya kaleng, kaleng susu satu kilo atau dua kilo lebih, satu kilo lebih ya, susu bubuk itu, kaleng itu yang sudah dilakban kalengnya. Hanya lakban ini pun buhulan, ya, dikeluarkan, dibuka lakbannya, dibuka kalengnya, di dalamnya ada buhulan juga, bungkusan, ya. Ada aluminium foil, ya. Sebelumnya juga sudah ada lakbannya, lakbannya dibuka, aluminium foilnya buka, kemudian ada kain, lapisan-lapisan itu buhulan, jadi diurai semuanya, ujungnya nanti dalamnya dapat kepala ikan tongkol. Kepala ikan tongkol seperti mayang itu juga, ya, jadi ada kepala ikan tongkol. Belum lagi, belum sampai di situ, di dalam kepala ikan tongkol itu ada buhulan kecil, ya, yang dari kain-kain yang dibuhul, dibuka, ada ramuan-ramuannya, itu semuanya diburai, dipakai silet, pakai cutter itu ya, pisau cutter, dibuka satu persatu, ya. Nah, nantinya seperti itu, ada rambut, ya, ada foto orang yang disihir dimasukkan ke sana, ya. Nah, itu semuanya setiap buhulannya itu dibacakan mantra, dibacakan muawwidzat, dibacakan ayat kursi, dibacakan Al-Quran setiap bulannya itu, ini untuk menghilangkan pengaruh sihirnya, ya. Bahkan banyak macam-macamnya sihir ini, dia dalam bentuk rumus, ya, seperti yang kita sampaikan kemarin, dia ada apa zatnya itu, zat api yang dia pembasmiannya itu caranya ditanam kemudian dimasukkan seperti tadi itu. Dia bukan panas, dia zatnya api tapi tidak mesti panas. Bisa jadi dalam air diletakkan tapi zatnya zat api. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekedar menimbun selesai. Ya. Walaupun Allah juga sudah, kata beliau sudah menyembuhkannya, tapi dalam prosesnya yang api tidak bisa sekedar dibakar, karena dia tidak hilang ya. Kalau dibakar tidak hilang, harus dihilangkan dengan zat yang dingin, yang cair. Ya. Sementara zatnya yang air itu dibakar, itu yang maksudnya terkadang dibakar, terkadang ditanam. Intinya seperti itu. Jadi memang kalau saya juga tidak ada prakteknya, cuma hanya teori seperti itu. Ya. Untuk mendapatkan buhulan sihirnya memang harus. Ya, bisa jadi dengan orang yang meruqyah itu tahu. Ya. Dari dia berdialog dengan orang yang apalagi orang yang itu terkadang ucapannya ngawur. Jadi dia bisa dari cerita ya untuk mencoba-coba mencarinya di sekeliling rumah dimanapun juga. Ya. Jadi memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Nah, cuma pencegahannya, penjagaan diri tentu ya, kita juga menjaga diri dengan zikir. Ya, seperti yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zikir pagi, zikir petang, sebelum tidur. Ya. Kemudian penjagaan diri dengan makanan, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memakan kurma, ya. Dan banyak beribadah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak berdoa. Dan memang intinya syaitan adalah lemah. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya makar atau tipu daya setan itu lemah. Bila mana kita dekat dengan Allah, maka dia tidak akan punya kemampuan. Ya. Kita bila mana kita meminta perlindungan dengan Allah, maka tidak akan mungkin dia bisa mengalahkan perlindungan atau menembus perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi, senjata yang paling ampuh. Ya, senjata yang paling ampuh. Kita harus mewiridkan terus ya. 8 kali minimal setiap hari. Ya. Di sebelum tidur, di pagi dan petang hari, setiap selesai salat fardu. Ya. Ini minimal ya. Setiap hari harus kita persenjatai diri kita dengan itu. Sebelum tidur mesti baca ayat kursi. Kemudian di pagi dan petang hari dalam zikir pagi, zikir petang, ayat kursi. Setiap selesai, berarti subuh tadi kita 2 kali baca ayat kursi. Ya, zikir pagi, kemudian setelah selesai sholat subuhnya, zikir setelah selesai sholat subuhnya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, ya, itu dijelaskan dalam tuntunan Nabi SAW dalam bacaan, ya, kata Nabi SAW, man lam yada, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin, barang siapa yang membaca ayat kursi di dubur setiap salat, maksudnya di ujung setiap salat, maksudnya setelah salat, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa iyyamun, tidaklah yang membatasinya dari masuk surga ke surga itu kecuali kematian. Ini keutamaannya, ya, yang membatasi dia dengan surga itu cuma mati, karena tidak mungkin orang hidup masuk surga, dia harus mati. Jadi kalau sudah meninggal dunia, jaminan surga dari Nabi SAW. Merutinkan, mewiridkan terus setiap selesai sholat fardu ayat kursi. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat kursi senjata yang ampuh, tidak akan mungkin bisa didekati oleh syaitan. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, bahwa bila mana kita membacanya dengan penuh ketulusan dan kejujuran, dan tentu memahami kandungannya, maka tidak akan ada satupun kekuatan jahat yang mampu untuk menyakiti kita, menyakiti dan membahayakan kita. Dan beliau pengalaman, ya, Ibnu Taimiyah itu pengalaman berhadapan dengan tukang sihir yang manapun juga, tukang sihir yang memang tukang sihir, tukang sihir yang berkedok wali, tukang sihir yang luarnya itu wali, ya, memakai pakaian wali, ya, yang mungkin orang-orang yang saleh, tapi dia tukang sihir, ya. Berhadapan dia dengan orang-orang seperti itu, ditemuinya, dan bahkan beliau tantang, apapun, ya, perkara-perkara yang luar biasa dilakukan untuk tukang sihir, dia tahu rahasianya, bahkan lebih dari tukang sihir itu sendiri. Makanya ketika mereka menantangnya untuk masuk ke dalam api, dia siap, ya. Cuma sebelum kita masuk, ya, kita harus melumuri badan. Mereka sudah lumuri sebelumnya, mereka punya rahasia melumuri badan mereka dengan sesuatu sehingga tidak dilalap oleh api, tidak berpengaruh api kepada badannya, seperti orang yang memakai pakaian anti api itu dilumurkan di badan mereka. Dan itu yang mereka menyangka bahwa Ibnu Taimiyah tidak tahu. Ibnu Taimiyah tahu, dan bahkan dia tahu cairan yang membuat itu tidak berpengaruh, artinya menghilangkan kekhasiatan lumuran tadi, ada dia tahu. Makanya dia katakan, saya siap, tetapi kita semua harus melumuri badan kita dengan ini, ya, dengan ini. Setelah mereka itu melumuri badan anti api, dan anti api ini akan hilang dengan lumuran yang kedua, Ibnu Taimiyah tahu dan mereka tidak tahu. Nah, ketika Ibnu Taimiyah mensyaratkan itu, mereka khawatir ada apa-apa dengan lumuran tadi, sehingga mereka sendiri yang menolak, yang membatalkan tantangan mereka sendiri. Ya. Membatalkan tantangan sendiri. Di antara yang dijelaskan Ibnu Taimiyah bahwa untuk membuat badan itu tidak dimakan oleh api, ada ramuan-ramuan yang dia tahu dan mereka orang tukang sihir itu juga tahu. Di antaranya minyak kata, ya, yang ditambahkan dengan yang lain. Saya tidak juga ada keinginan untuk mengetahui, maka sekedar membacanya saja dalam salah satu kitabnya yang dia ceritakan, dia menantang mereka, ya. Mereka menantang dia untuk dibakar dengan api, dia siap, tetapi dengan melumuri kembali dengan cairan yang lain yang dia tahu itu menghilangkan kekhasiatan minyak yang mereka jadikan untuk mereka lumurkan ke badan mereka agar mereka tidak disentuh atau tidak dibakar oleh api, tidak berpengaruh api ke badan mereka. Ini bagaimana beratnya, besarnya tantangan yang dia hadapi, sehingga dia keras juga dalam memberikan perlawanan dengan mereka, karena mereka merusak akidah, mengeluarkan orang dari Islam, karena sihir itu mengeluarkan dari Islam, apalagi yang berkenaan dengan itu. Jadi ini bab Yang kedua dan yang sekarang ketiga bab racun. Ya. Bab racun. Racun juga perkara yang nyata dan dia penyakit disebabkan oleh racun tersebut, dan Nabi juga ya diberikan racun, terkena racun. Ya. Hadis yang di bawah ini kita baca, hadis yang pertama nomor 5648. 5648. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Habibin al-Harithi qala haddatsana Khalid ibnu al-Harith qala haddatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid an Anas radhiyallahu taala Anas pelayan Nabi radhiyallahu taala an Anas bin Malik al-Ansari. Kata Anas, anna mra'atan Yahudiyah. Ini Yahudi yang selalu keinginan mereka untuk membunuh Nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi mereka pun mereka bunuh. Ya, mereka serang, mereka tantang, mereka lawan. Ada di antara Nabi mereka yang, Nabi-nabi Bani Israel yang terbunuh oleh umatnya. Dan Nabi SAW seringkali, ya, selain orang kafir di Mekah, seringkali menjadi sasaran orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Ya, kita tahu bahwa penyebab terjadinya perang Bani Nadir yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Hasyr yang telah kita pelajari dalam pelajaran tafsir. Ya, surat Al-Hasyr, bahwa mereka dikepung akhirnya, itu penyebabnya Nabi hendak dibunuh. Karena mereka dapat kesempatan. Saat itu Nabi berada di rumah mereka untuk bermusyawarah. Sebagaimana yang mereka sepakati, Nabi minta bantuan kepada mereka untuk membayar diat, ya, denda membunuh dengan tidak sengaja. Ya, membunuh sengaja tapi dikira bahwa itu lawan, ternyata bukan lawan. Ya, membunuh salah. Jadi harus dibayar diatnya, dibayar dendanya. Dan kesepakatan mereka penduduk Madinah untuk saling membantu. Nabi SAW datang karena memang itu kesepakatan. Tetapi ketika berada di rumah, di salah satu ruangan di rumah, dan di rumah itu kan rumah, kalau rumah dahulu itu atasnya kan terbuka, sebagian kamar saja yang ter, kalau ada ruang kamar itu yang tertutup ada atapnya. Jadi dia dibuat pagar. Nah, dalam pagar ini nanti ada ruang-ruangan yang ada atapnya, ada yang terbuka. Jadi di ruangan yang terbuka inilah Nabi duduk di samping dinding, menyandar ke sebuah dinding. Nah, mereka dapat merasa ada kesempatan untuk membunuhnya dengan naik ke atas atap kamar tadi, kemudian menimpakan kepada Nabi batu besar. Mereka sudah lakukan itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, mewahyukan kepada Nabi niat jahat mereka, dan Nabi langsung pulang, keluar dari rumah belum jadi musyawarahnya. Dan dia bawa para sahabat dan dia kirimkan surat utusan untuk menyampaikan keputusan Nabi untuk menyerang mereka. Dan mereka diperintahkan oleh Nabi untuk keluar, meninggalkan kampung halaman mereka, karena mereka pendatang bukan penduduk asli. Ya. Mereka pendatang, untuk meninggalkan kampung halaman mereka dalam beberapa hari, bawa apa yang kalian bisa bawa. Ya. Yang kalian bisa bawa. Ternyata masuk bujukan dari Abdullah bin Ubay bin Salul Munafik. Tidak usah khawatir, itu kan rumah kampung kalian. Dan jangan khawatir, kami akan siapkan 2000 tentara untuk menyusup masuk ke kalian, membela kalian. Dan saya akan melakukan lobby-lobby politik ke Yahudi-Yahudi yang lain. Akan saya hubungi Bani Qurayza, Bani Qainuqa dan yang lainnya untuk membantu kalian. Tidak usah keluar. Ya, tidak usah keluar. Akhirnya terpedaya pemimpinnya. Dan dia kirim surat kepada Nabi, kami tidak akan tinggalkan kampung kami apapun yang kamu lakukan. Akhirnya dikepung oleh Nabi SAW. Itu yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr. Jadi Nabi SAW memang orang Yahudi selalu ingin membunuhnya. Dan tadi disihir. Ya. oleh Yahudi, Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Jadi Nabi SAW berhubungan dengan orang-orang yang non muslim, ya, dan selalu ingin disakiti dan bahkan ingin dibunuh. Di sini yang memberinya racun adalah wanita Yahudi, annam ra'atan yahudiyatan. Ini memang sampai hari kiamat sifat mereka seperti itu. Annam ra'atan yahudiyatan atat Rasulullah SAW bisyatin masmumah. Datang seorang wanita Yahudi kepada Nabi membawa kambing yang sudah diracun. Yani makanan kambing bakar yang sudah diracun. Fa'akala minha. Nabi SAW makan dari daging kambing tersebut. Nabi makannya. Ya, Nabi memakannya. Kemudian faji'a biha. Ini ringkas ceritanya, maka wanita tadi ditangkap kemudian dihadapkan kepada Nabi. Ya, ji'a biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alaha an dzalik. Nabi SAW tanyakan alasannya kenapa dia berbuat demikian. Ya. Faqalat, kata wanita itu, aradtu liaktulaka. Ya. Saya ingin membunuhmu, kata wanita ini. Aradtu liaktulaka. Qala, kata Nabi, ma kana Allahu liyusallitaki ala dzaka. Allah tidaklah yang menguasakan kepadamu untuk melakukan rencanamu. Jadi, ya, jadi Allah menggagalkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memudahkan kamu untuk melakukan rencana jahatmu. Qal au qala Aliun, berkata Nabi atau yang berkata Ali bin Abi Talib. Ya, qala, kata beliau, qalu ala naqtuluha, kata para sahabat, kenapa kita tidak membunuhnya atau apakah kita akan membunuhnya, pertanyaan para sahabat kepada Nabi. Ya, qala la, kata Nabi, tidak. Ya, qal famaziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas. Ya, kata Anas, senantiasa saya mengetahuinya di pangkal lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di anak lidah, di anak lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bekas racun tadi. Jadi racun itu ketika nempel di lidah Nabi membekas, dan itu yang sering terlihat oleh Anas bin Malik. Ya, ada bekas hitam dari racun yang menempel di anak lidah Nabi ketika Nabi memakannya, dan dia menempel di sana, dan Nabi gagal, dan Allah SWT gagalkan. Ya, jadi menunjukkan bahwa yang mematikan Allah. Ya, racun itu hanya sebab. Racun itu hanya sebab Allah yang mematikan. Allah yang memberikan apa, yang menakdirkan apa pengaruh dari racun itu. Kalau Allah tetapkan dia berpengaruh dan mematikan, maka mati. Sebagaimana juga sihir. Dalam ayat 102 Al-Baqarah itu Allah mengatakan, ya, bahwa sihir itu tidak memberikan mempengaruhi apa-apa bila mana Allah tidak berkehendak. Jadi kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak terbunuh dengan racun tadi, dan racunnya racun luar biasa, ya, racun yang benar-benar apa berbahaya. Ya, jadi ketika Nabi memakannya, kata Anas, sampai beliau meninggal dan terus nampak oleh Anas ada bekasnya di anak lidah Nabi, bekas dari panasnya racun tersebut. Ya. Ini hadis yang pertama. Ya, Nabi SAW diracun dan Nabi memakan racun tersebut. Ya. Walaupun beliau tidak memang tujuan wanita itu untuk membunuhnya, dan kekuatan racun itu memang langsung mati, karena sahabat yang makan bersama Nabi mati. Ya, Nabi yang ikut makan bersama Nabi namanya Bishr ibn al-Bara. Ya, Bishr ibn al-Bara ibn Ma'mur, Ma'rur, ini sahabat yang ikut makan ketika itu, dan kejadiannya di Khaybar. Kejadiannya di Khaybar. Jadi wanita Yahudi Khaybar. Jadi ketika dia datang, Bishr ibn al-Bara ini bersama Nabi, dan dia ikut makan daging tersebut. Dia mati. Di saat itu dia meninggal. Ya. Maksudnya di kejadian itu. Sementara Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jiwanya terselamatkan, cuma bekas dari kekuatan racun itu nampak di lidah, di anak lidah Nabi yang senantiasa terlihat oleh Anas. Dan bahkan para ulama menjelaskan bahwa ketika Nabi sakit yang meninggal dunia itu, kata mereka, dampak juga ada pengaruh panas, demam panasnya itu dari racun yang bertahun-tahun sebelumnya dia meminumnya. Karena Nabi meninggal di tahun yang ke-11, sementara kejadiannya di tahun ke-7. Jadi selama 3 tahun lebih, ternyata dampak racun itu masih memberikan pengaruh. Yang hitam itu ya, masih memberikan pengaruh, dan demam panas Nabi yang di ujung usianya itu di antara penyebabnya adalah hawa racun tersebut. Ya, sehingga dia panas, dan panasnya tinggi. Rasa sakitnya, kata Nabi SAW, itu rasa sakit demam panasnya itu untuk 2 laki-laki yang kekar, yang kuat. Rasa yang akan tidak akan mampu dirasakan oleh 1 orang, 2 orang. Diberikan kepada 2 orang, dan kekuatan 2 orang itu yang diberikan untuk Nabi SAW rasa sakitnya. Innama u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ya, 2 orang kekar, ya, rasa yang mampu dirasakan oleh mereka ketika mereka berdua mengangkat sesuatu, mendorong sesuatu. Nah, itulah beratnya rasa sakit yang diberikan kepada Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ujiannya jauh lebih berat daripada umatnya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pelajaran yang pertama, Nabi SAW diracuni, kemudian ada pengaruh racun pada dirinya, walaupun tidak mematikan ya. Ya. Di ketika itu dan bertahun-tahun setelahnya, saking kuatnya racun itu sampai sakit yang dia meninggal dunia dengannya itu masih ada pengaruh racun tersebut, dan bahkan hitam, yang warna hitam yang ada di lidahnya itu tetap ada ya, ketika dia makan daging. Dan luar biasa berbahayanya racun tersebut, karena Bishr bin al-Bara ya, yang salah seorang sahabat yang ikut makan, Bishr al-Bara bin Ma'rur ini, di kejadian itu meninggal dunia. Tidak lama setelah dia memakannya mati. Berbahayanya racun yang diberikan oleh wanita, karena memang dia sudah lama memberikan racun itu. Dan ketika Nabi sampai di Khaybar, dia sudah tahu Nabi datang di sana, dia sudah membuat racun. Diramunya. Ya. Nah, itu yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Racunnya sangat berbahaya dan Nabi memakannya. Dan satu pelajaran yang penting juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Bila mana Allah tidak beritahukan. Jadi bukan hasil dari dia karena kesolehannya sehingga dia tahu yang gaib, karena kedekatan yang Allah sehingga dia terbuka semua yang gaib di hadapan matanya, tidak. Bila mana Allah beritahukan maka dia tahu. Ya. Yang tidak diberitahukan oleh Allah tidak diketahui. Ya, tidak diketahui seperti adanya racun ini. Bahkan dalam sebagian riwayat, justru ketika Nabi sudah memakannya, daging itu yang terdengar oleh Nabi bersuara. Dan ini bagi Nabi SAW mukjizat. Sebagaimana batu berbicara dengannya, sebagaimana tunggul pohon kurma yang dijadikan tempat bertelek oleh beliau ketika khutbah, letakkan tangannya di sana, berdiri, itu menangis karena berpisah dengan Nabi ketika Nabi sudah dapat mimbar, sebagaimana batu di Mekah selalu mengucapkan salam kepada Nabi, maka daging tersebut ketika Nabi sudah memakannya, terdengar Nabi bahwasanya dia mengatakan bahwa dia ada racunnya. Saya dilumuri racun. Tapi Nabi SAW sudah memakannya. Ya, sudah memakannya. Dan akibatnya juga sudah ada nampaknya di lidahnya dan terus ada, tidak hilang. Padahal Nabi SAW orang yang berusaha untuk memperlindungi dirinya dengan makan kurma, dia menganjarkan seperti itu, berzikir juga, pengaruh racun tersebut tetap ada. Ini yang penting juga, bahwa Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Dan bukan hanya ini dalilnya, banyak sekali bukti-bukti bahwa Nabi tidak bisa mengetahui dengan sendirinya tanpa Allah beritahukan. Dan Allah beritahukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berita-berita yang akan terjadi berkenaan dengan syariat. Nabi SAW beritahukan bahwa akan terjadi peperangan besar ya di tubuh kaum muslimin. Nabi tahu, dan bahkan yang akan mendamaikan mereka nanti Nabi tahu. Dia yang mengatakan kepada Husain cucunya, dia mengatakan tentang Husain cucunya kepada para sahabatnya, sesungguhnya anak cucu saya ini akan luar biasa. Inna bni hadza sayyidun. Ya, seorang orang yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan di tangannya dua kelompok besar yang bertikai di tubuh umat ini. Ya. Padahal kejadiannya puluhan tahun setelah itu. Ya, Husain masih kecil. Ya, puluhan tahun. Dia kejadiannya di atas 40 tahun. Ya, setelah Nabi Ali meninggal 40-an, lalu jabatan diserahkan kepada jabatan khalifah diserahkan kepada Hasan. Maaf, bukan Husain ya, Hasan. Ya, Hasan. Bukan Husain, Hasan ibn Ali. Ya. Nanti setelah Hasan jadi khalifah, dia bawa semua bala tentaranya di peperangan Siffin. Dia bawa tentaranya kemudian menghadap Muawiyah dengan tentaranya, dan dia serahkan tentaranya dan dia satukan dan serahkan kepemimpinan kepadanya, dan dia berbaiat sehingga tidak lagi terjadi peperangan. Itu yang diberitahukan oleh Allah kepadanya. Sementara yang seperti ini Allah tidak berkehendak mengetahui, memberitahunya, seperti hilangnya kalung Aisyah atau Aisyah dituduh berzina. Ya. Nabi tidak tahu berbulan, berhari-hari setelah kejadian itu, sampai bukan berhari-hari, sebulan. Ya. Nabi SAW tidak tahu bahwa istrinya itu tertuduh dan bersih dari tuduhan tersebut. Tidak tahu sampai Allah turunkan berita dari langit, ya, bahwa dia bersih. Jadi Allah tidak berkehendak. Ini menunjukkan bahwa Nabi dengan sendirinya tidak mengetahui yang gaib. Dan sekarang ini orang justru berusaha untuk menyingkap itu dengan usaha. Ya. Menyingkap tabir gaib itu dengan usaha. Berusaha dia dengan begini-begini, ya, sehingga dia mengetahui nasib orang lain, masa depan. Ya. Apa yang akan terjadi tahun 2020. Dan anehnya, ya, saya juga sampai sekarang masih merasa aneh. Tidak ada ramalan tentang corona ini. Tidak ada. Sekian banyak peramal yang meramalkan masuknya tahun baru 2020. Tidak ada satu meramal adanya corona. Dan tidak ada ramalan tentang adanya corona yang hampir satu tahun. Mulai dari Maret itu ya, dan bukan Maret. 2019 mulai di Wuhan. Ya. Berarti hampir sekarang sudah bulan 7. Dan prediksi ahli-ahli kesehatan masih lama bekasnya. Apalagi sekarang di negeri kita semakin banyak. Di atas 1.500 per hari. Dan di provinsi kita ini sudah hitungan tinggi. Ya. Sudah puluhan setiap harinya bertambah. Sementara kita masih ya merasa bahwa ini hanya konspirasi dan merasa bahwa ini usaha untuk apalagi yang berkenaan dengan sarana ibadah, tempat beribadah, berupaya untuk mengendalikan semuanya kembali kepada pakarnya, Jadi ini bukan ustadz yang berbicara. Ustaz tidak tahu tentang kesehatan. Yang berbicara pakar kesehatan. Jadi rujukan dalam ini adalah pakar kesehatan. Dan ustaz atau tokoh agama, ya, tokoh agama mengambil apa? Mengambil maklumat dari pakar kesehatan dalam hal ini. Dan sekian banyak para ulama dahulu seperti itu. Dan ada ulama yang memang dia ulama dan pakar kesehatan seperti Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Muflih. Banyak ulama-ulama di samping mereka pakar ilmu agama, mereka juga memiliki kepakaran dalam ilmu kesehatan. Banyak. Semacam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih juga dan yang lain-lainnya. Ya, di mana mereka nanti akan menselaraskan, ya, antara ilmu kesehatan dengan menjadikan pedoman untuk memberikan fatwa dalam ilmu, dalam masalah kesehatan. Jadi ini bahwa orang-orang dengan merasa sombongnya bisa membuka tabir, padahal Allah Subhanahu wa taala satu-satunya mengetahui gaib. Itu hadis yang pertama, dan kita baca hadis yang kedua, dan memang tidak ada apa-apa di sini karena memang sangat semakna dengan hadis yang pertama tadi. 5649 Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Harun bin Abdullah qala haddatsana Rauh ibn Ubadah qala haddatsana Syu'bah sami'tu Hisham bin Yazid sami'tu Anas bin Malik, ya, yang tadi, yuhadditsu anna yahudiyatan ja'alat samman fi lahmin. Ada seorang wanita Yahudi meletakkan racun di sebuah daging, yang tadi daging-daging kambing, ya. Ya. Syat itu syatun daging kambing. Ya, jadi daging kambing, summa atat bihi. Kemudian dia bawa daging yang sudah ada racunnya kepada Nabi Rasulullah SAW. Kemudian lanjutan hadis yang sama dengan hadis yang pertama, bahwa Nabi memakannya. Ya, Nabi makannya, dan pengaruh dari racun tersebut ada, membekas di tanah lidahnya seperti yang diceritakan oleh Anas, dan bahkan sakit yang di ujung ayatnya itu juga ada pengaruh dari racun tersebut. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk ditangkap wanita tersebut dan dihadapkan kepada Nabi, dan Nabi tanyakan, memang ternyata ingin membunuh Nabi, ya, ingin membunuh Nabi, kebencian mereka kepada Nabi SAW luar biasa. Kemudian pernyataan dari Nabi bahwa Allah akan menjaganya, wallahu ya'simuka minan nas, kata Allah, berjanji bahwa Allah akan melindungi kamu dari manusia. Seperti tadi, dilindungi oleh Allah Nabi SAW dari bahaya racun tersebut sehingga tidak membahayakan nyawanya. Kemudian disihir pun dilindungi oleh Allah. Ketika hijrah dilindungi oleh Allah. Di perang pun dilindungi oleh Allah. Ketika hendak dibunuh oleh Bani Nadir tadi dilindungi oleh Allah. Allah yang memberikan janji bahwa dia akan melindungi Nabi SAW. Wallahu ya'simuka minan nas. Nah, itu yang diyakini oleh Nabi SAW seperti yang dikatakan di sini. Maka Allahu liyusallitaki. Ya, ala dzalika. Allah tidak akan membiarkan kamu untuk mendapatkan apa yang kamu niatkan dari niat jahat tersebut dengan menjaga nabinya tentunya. Kemudian di sini kan ada pernyataan bahwa wanita itu tidak dibunuh. Memang Nabi saat itu tidak membunuhnya, dan nanti Nabi SAW akan menghukumnya dengan dibunuh. Kenapa? Karena sahabat tadi. Ya, karena sahabat yang menjadi korban dari itu. Jadi ini yang kuatnya dari perbedaan pendapat para ulama, bahwa tidak ada terjadi pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang lain bahwa Nabi membunuhnya. Di sini kan tidak dibunuh. Saat itu ketika wanita itu ditangkap, belum tahu Nabi bahwa sahabat yang tadi Bisir Ibn al-Bara' itu mati, belum sampai beritanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi saat datang dibawa wanita tadi, Nabi tidak membunuhnya. Ketika dapat berita bahwa Bisir ibn al-Bara' mati disebabkan oleh racun yang diberikan oleh wanita. Wanitanya kan ingin membunuh Nabi, tapi Nabi tidak tahu itu ada racunnya, maka dia membiarkan sahabat yang lain memakannya. Ya, maka dimakan oleh Bisir ibn al-Bara', dan Nabi SAW serahkan keputusan kepada keluarganya, keluarga Bisir ibn al-Bara', untuk menuntut qisas. Dan semua keluarganya menuntut qisas, maka dikisas. Ya, menunjukkan bahwa wanita tadi nanti tetap akan dihukum mati dengan alasan tadi, dan tidak ada terjadi pertentangan antara di ayat hadis ini dengan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa wanita itu dibunuh. Karena memang alasan tidak dibunuh di sini hanya karena Nabi, dan Nabi sudah selamat. Ya, Nabi sudah selamat dan dia sudah nyatakan bahwa Allah akan tetap menjaga saya. Sementara Nabi di sana dalam riwayat membunuhnya karena sahabat yang meninggal dunia, dan dia menyerahkan kepada keluarga Bishr bin Bara untuk menuntut kisas, dan ternyata mereka semua menuntut dan wanita itu pun dibunuh kisasan karena dikisas. Ya, wallahu taala alam. Dan sekali lagi bahwa bab ini menegaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diracun, dan menunjukkan bahwa Nabi juga manusia, pengaruh racun itu tetap ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salah satu ujian dalam berdakwah, ujian dalam ya, dalam menegakkan akidah, dalam menerapkan akidah. Ya, terkadang dibunuh dengan cara disihir, terkadang hendak dibunuh dengan cara diracun. Hanya ini perjuangan dalam berdakwah dan perjuangan dalam menegakkan, dalam menjaga dan memegang akidah. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ini pelajaran penting bagi kita. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.